Acak. Ojo gondelan. Acak gondelan. Aduh. Acak gondelan. Acak gondelan. Waduh. Kekompakan Boyolali, semuanya lonjak-lonjak lo. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang ya, Cak ya. Dari yang tua sampai yang muda sampai yang kecil lo ya. Weh, luar biasa. Pepetnya dulu lagi. Gokui. Pepetnya dulu lagi. Waduh, remuk. Kompak, cakep. Ancur bro, sama notok gokui. Sepdepan we'll be right back. kompak. Sisih kono Jatinom kompak. Sisih kene Boyolali kompak, Bro. Weh, luar biasa lo ya. Luar biasa. Jingkrak-jingkrak iki oleh sanggul kene, sanggul kene gak oleh. Ora apa-apa, sepenting kanca kabeh lo ya. Penting harus damai ya, Cak ya. Siap lagi, pepet ke dulu baru. Ancor. Apa nih? Layak sampe ini dipepet ke ini amburi tembok lo ya. Bubruk ya Raka. Dipemok. Lanjut. Sedepan.